Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, sebuah kebahagiaan bagi kita pada kesempatan kali ini yang kita rasakan karena taufik dan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk belajar dan belajar. Karena kunci kebahagiaan diawali dengan ilmu. Kunci perbaikan diawali dengan ilmu. Dan kunci kesalehan, ibadah, itu semua diawali dengan ilmu. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau menuturkan, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu dulu, sebelum berbicara dan beramal. Oleh karena itu, bersyukurlah kita ketika kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Terlebih lagi, bersama kitab yang sangat fenomenal. Kitab yang berjudul Riyadhus Shalihin. Tamannya orang-orang soleh. Terlebih lagi ketika kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama salah satu imam-imam terbaik kita, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain Abu Zakaria, atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Hadirin Allah muliakan, dan pada kesempatan kali ini kita masih berada di kitab Taubat, hadis yang ke-22. Hadis Imran bin Husain. Hadis yang penuh dengan hikmah, pelajaran, dan tentu saja ilmu. Mari kita langsung saja bersama hadis ini. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, seluruh orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun ia berada. Wa an Abi Nujaid bidhammin nun wa fathil jim. Nunnya didomahkan dan jimnya dikasrahkan. Jimnya difatahkan, mohon maaf. Nujaid. Imran bin al-Husain al-Khuza'i. Abu Nujaid itu adalah Imran bin Husain, salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anna imra'atan bi Juhainah. Beliau bercerita sesungguhnya ada seorang wanita dari Juhainah. Atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahia Hubla. Dan wanita ini datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi hamil. Jadi dalam kondisi hamil karena ia telah berzina. Jadi wanita ini dalam kondisi hamil karena zina. Ya, beliau melakukan kesalahan fatal. Beliau melakukan kesalahan fatal, yaitu zina. Nah, hadirin Allah muliakan, kira-kira apa gerangan yang disampaikan oleh wanita tersebut di hadapan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Ada wanita melakukan kesalahan fatal, atau ada orang melakukan kesalahan fatal. Kira-kira apa yang ingin disampaikan ya? Hadirin Allah muliakan, ternyata di luar prediksi banyak orang. Sebagian orang mungkin menduga dan menebak-nebak ini wanita ingin cari cara alasan, ngeles, berusaha lolos dari hukuman, membangun personal branding, apalagi jika ia jago bicara. Mungkin dia merayu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan sisi wanitanya, atau apalah yang benar-benar real terjadi di kehidupan kita pada hari ini ketika seorang itu bersalah. Tapi jamaah wanita ini berbeda. Dan begitulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wanita ini menyatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alaih. Aku melakukan sebuah kesalahan yang konsekuensinya adalah dihukum had, dihukum had, hudud. Fa'akimhu alai, maka silakan eksekusi aku." Allahu Akbar. Silakan eksekusi aku. Tidak ada cari-cari alasan. Tidak ada cari pembenaran. Tidak ada justifikasi. Tidak ada membuat alibi. Dengan sederhananya beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya jatuh ke dalam kesalahan yang konsekuensinya adalah hukuman had. Maka tolong eksekusi aku." Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil wali dari wanita ini. Memanggil wali dari wanita ini. "Tolong walinya ke sini," misalnya. "Walinya mana?" gitu. Atau bagaimanalah cara bentuk memanggil. Walinya dipanggil. Wali itu bisa ayah, secara umum bisa ayah atau kakek atau anak laki-laki mungkin yang udah bisa memikul tanggung jawab. Intinya wanita laki-laki dari pihak keluarga ayah yang bertanggung jawab terhadap seorang wanita. Mana walinya? Maka ketika walinya hadir di hadapan Nabi SAW, kata Nabi, ahsin ilaiha. Kamu harus berbuat baik kepada wanita ini. Mungkin anakmu ini, atau kakakmu ini, atau adikmu ini. Karena wali, ada beberapa kemungkinan. Jadi, tolong engkau sikapi beliau dengan baik ya, gitu loh. Harus dengan baik. Fa idza wada'at fa'tini. Nanti kalau sudah melahirkan, silakan datang lagi kepada diriku. Tolong datang lagi pada diriku. Fa fa'ala. Akhirnya mereka pulang. Dan wanita ini hamil, kita tahu. Hari demi hari berjalan. Lalu kehamilannya senantiasa mendekati waktu kelahiran. Dan akhirnya tibalah waktu kelahiran. Lahirlah bayi dari wanita tersebut. Dan begitu lahir, wanita ini benar-benar datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amara biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebabkan wanita ini meminta, maka Nabi memerintahkan untuk menghukum beliau. Fashuddat 'alaiha thiyabuha. Maka sebelum dihukum, pakaian dan baju wanita ini diatur, diikat sehingga apa ketika terjadi hukuman tidak tersingkap. Tidak tersingkap. Jadi pakainya dijaga biar enggak tersingkap. Tsumma amara biha farujimat. Lalu setelah dikondisikan biar auratnya tidak tersingkap, maka dieksekusilah dengan hukuman rajam. Lalu wanita itu wafat. Lalu diselenggarakanlah sholat jenazah untuk beliau. Faqala lahu Umar. Maka Umar berkata kepada Nabi SAW, tusalli alaiha ya Rasulullah. Waqad zanat. Engkau mensolati dia ya Rasulullah. Apakah engkau mensolati dia ya Rasulullah? Dia telah berzina. Dia melakukan kesalahan fatal. Dia melakukan dosa besar. Zina loh ini. Umar seraya mengingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah law qusimat baina 70 min ahlil madinati lawasi'athum. Sungguh, wanita ini telah bertobat dari zinanya dengan pertobatan apabila tobatnya dibagi-bagikan ke 70 penduduk Madinah, min ahlil Madinah lawasi'athum, maka akan mencukupi mereka semua, akan mengcover mereka semua. Wa hal wajata afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jal. Apakah engkau mengetahui, engkau mendapatkan ada hal yang lebih baik daripada seseorang atau dibanding perbuatannya yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini wanita datang sendiri minta dihukum karena merasa berdosa, merasa bersalah, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau rela mengorbankan dirinya. Ada yang lebih hebat dari itu? Adakah yang lebih hebat dari itu? Hadirin Allah muliakan. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Dikeluarkan Al-Imam Muslim. Kita masuk ke sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Lalu kita ambil beberapa pelajaran penting dari hadis yang begitu luar biasa ini. Sahabat yang menceritakan kisah ini kepada kita adalah Imran bin Husain. Beliau bernama Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf al-Khuza'i al-Ka'bi. Kunyah beliau Abu Nujaid. Abu Nujaid. Dan menariknya, beliau masuk Islam di tahun yang sama dengan Abu Hurairah. Di tahun Khaybar. Tahun 7 Hijriah. Dan menariknya juga, ternyata beliau di antara ulama pakar fikihnya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di antara yang terbaik dari fuqaha sahabah. Al-Imam Al-Dhahabi ketika menceritakan tentang beliau, kata Al-Imam Al-Dhahabi, salah satu ulama madzhab Syafi'iyah yang pakar biografi dan ilmu-ilmu yang lain, Imran bin Husain itu al-Qudwa. Beliau itu teladan. Beliau itu sosok teladan. Al-Imam. Beliau itu imam. Dan beliau diutus Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ke Basrah untuk dakwah dan mengajarkan penduduk Basrah perihal agama. Bagaimana mengenal Allah dan bagaimana beribadah kepada Allah, apa yang Allah suka dan apa yang Allah enggak suka. Nah, ini beliau yang diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dan ketika Imran bin Husain diutus radhiyallahu ta'ala anhu, diutus oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu ke Basrah, beliau benar-benar berusaha untuk menunaikan amanat besar tersebut. Menunaikan amanat besar tersebut. Beliau didik warga Basrah, beliau sebarkan ilmu, beliau ajarkan ilmu. Sehingga tidak heran setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dari tangan dingin beliau lahirlah nama-nama besar seperti Al-Hasan Al-Basri, seperti Muhammad bin Sirin, dan Muhammad bin Sirin pernah mengatakan afdalu man nazal al-Basra min as-sahaba Imran bin al-Husain. Sahabat yang terbaik yang menginjakan kaki ke Basrah, yang datang ke Basrah adalah Imran bin Husain. Jadi sahabat terbaik atau yang terbaik dari sahabat yang pernah datang ke Basrah itu Imran bin Husain. Dan Hasan al-Basri radhiyallahu rahimahullah pernah bersumpah, bersumpah dengan nama Allah, maqdimaha raqibun khair min Imran bin Husain. Tidak ada satupun orang yang mendatangi Basrah lebih baik daripada Imran bin Husain. Alim, ulama, dan mendidik umat. Dan menariknya, masuk Islamnya baru di tahun ke-7 atau bahasa sebagian orang agak terlambat dalam tanda kutip dibanding sahabat-sahabat yang lain, agak terlambat, tapi tidak menghalangi beliau untuk berkarya setelah hijrahnya. Agak terlambat dalam tanda kutip, tapi tidak menghalangi beliau untuk meninggalkan warisan, meninggalkan legacy. Sebelum beliau wafat. Dan warisan mana yang lebih baik dibanding nama-nama besar seperti Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, dan lain-lain di era tabi'in. Ini menunjukkan kepada kita, jangan pernah putus asa walaupun kita dirasa cukup terlambat saat membuat keputusan hijrah. Aduh, aku kayaknya terlambat nih. Udah umur sekian baru ngerti, baru sadar. Udah belum bisa baca Quran lagi. Gak ngerti apa-apa. Jangan putus asa. Kenapa kita gak bersyukur kepada Allah? Allah masih kasih hidayah kepada kita sebelum kita wafat. Syukuri dulu. Uang hidayah kok dikeluhkan? Disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, aku tambah nanti nikmatku. Lalu berjuang jamaah. Bayangkan Imran bin Husain 7, Nabi SAW wafat di tahun ke-10, 10 Hijriah. Hanya 3 tahun, sama kayak Abu Hurairah, kurang lebih 3 tahun. Tapi itu gak menghalangi beliau jadi ulama. Ulamanya para sahabat. Dipercaya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an untuk berdakwah di Basrah. Asal sekali lagi berjuang berani berkorban, berani bermimpi besar. Inna Allah yuhibbul ma'aliyal umur, kata Nabi SAW. Allah itu senang dengan hal-hal besar. Optimis, jangan putus asa. Optimis. Contoh banyak di dalam sejarah kita. Salah satu Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala an. Dan beliau adalah orang yang sangat wara, bertakwa kepada Allah, khashi'an, orang yang sangat khusyuk, zahidan, orang yang zuhud terhadap dunia. Hadirin Allah muliakan, dan orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah mengatakan tentang diri beliau. Ini fuqahanya sahabat loh. Ulamanya sahabat. Waditu anni romadun tadruni riya. Aku berharap andai saja aku hanya gumpalan pasir yang tertiup di bawah angin, bukan siapa-siapa, sehingga gak harus dihisab, sehingga gak harus diinterogasi sama Allah, sehingga gak terancam neraka dan lain sebagainya. Ini fuqahanya sahabat. Anggap saja saya berharap saya bukan siapa-siapa. Lihat ilmu ya. Ilmu itu kalau menancap ke hati, itu akan membuat seseorang itu rendah hati, bukan sombong, atau membanggakan dirinya, atau merasa orang yang suci dan terbebas dari dosa. Dan ini real. Dan Imran bin Husain itu salah satu sosok yang kalau berdoa itu diijabah sama Allah. Kalau berdoa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu taala an. Dan sabar sekali. Orangnya luar biasa sabar. Orangnya luar biasa sabar. Dan musibahnya, ujiannya gak mudah loh beliau itu. Beliau pernah sakit dan tergeletak di atas kasurnya. Kalau bahasa kita opname. Lazamul firash 30 sana. Beliau pernah terbaring di atas tempat tidurnya akhirnya selama 30 tahun. Dan sabar. Sabar. Begitulah orang-orang besar bermain sabar. Tapi tetap berjuang. Bukan pasif. Itu yang perlu kita camkan. Dan beliau sosok yang berusaha menjauh dari fitnah. Gak mau ikut-ikutan fitnah. Gak mau ikut-ikutan fitnah. Jika terjadi itfa, gak mau ikut-ikutan. Radiyallahu ta'ala an. Dan beliau meninggal atau beliau wafat di Basrah di tahun ke-52 Hijriah. Radiyallahu ta'ala anhu. Luar biasa jamaah. Itulah Imran bin Husain. Ya. Hadirin yang Allah muliakan. Kita masuk ke hadis kita. Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik adalah bahwa hadis ini kembali membuka mata kita bahwa orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa dengan takwa yang tinggi itu bisa saja melakukan kesalahan, bahkan bisa saja melakukan kesalahan besar, bisa saja melakukan kesalahan fatal. Lihat sosok wanita ini. Siapa beliau? Beliau sahabiat. Beliau kan sahabiat. Tapi terjatuh kepada zina. Dan muhsanah. Dalam kondisi sudah menikah. Bukan zina pada saat gadis. Karena orang yang berzina pada saat gadis itu hukumannya hanya cambuk 100 kali. Adapun ini hukuman rajam. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, kebayang enggak sih udah ngaji? Soleha, dan bukan munafik kok. Ini bukan munafik loh. Ini benar soleha. Ngaji, soleha, punya, udah menikah nih, khilaf berzina dengan laki-laki lain. Subhanallah. Mungkin kalau di dunia pengajian hari ini udah geger kali dunia pengajian. Diomongin, dicaci, digibahi, dicelau, jadi segala macam, dihabisi. Loh, hadirin, ini pernah terjadi? Siapa yang lebih soleha? Wanita pada hari ini atau wanita di zaman Nabi SAW? Mana yang lebih bertakwa? Kita pada hari ini atau mereka pada zaman Nabi SAW? Dan mereka pernah tergelincir atau sebagian mereka pernah tergelincir. Dan zina. Dan bukan pada saat gadis. Dalam kondisi sudah menikah. Ini pelajaran besar bagi kita. Bukan berarti menjustifikasi, bukan. Tapi ini berfungsi untuk bisa melihat saudara kita yang jatuh ke dalam kesalahan atau dosa besar dari angle yang berbeda dengan angle yang dipilih banyak orang, yang langsung mengecam, menjatuhkan, mencela, nyinyir dan seterusnya. Ketika kita lihat saudara kita jatuh dalam kesalahan, ingat hadis ini. Wanita di zaman Nabi lebih baik daripada kita, bisa. Dan lihat bagaimana Nabi menyikapi. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133. Ketika Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa 'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Orang-orang bertakwa loh. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra. Itu orang-orang yang berinfak ketika sedang lapang dan ketika sedang sulit. Wal kadhimina al-ghayz, dan yang mampu menahan emosinya. Wal 'afina 'anil nas, dan suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta dan sayang kepada orang-orang yang berbuat baik. Terus walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila melakukan fahishah, dosa besar, dan fahishah identik dengan zina, atau jika dilihat dari makna umum dosa-dosa besar, Aw dzalamu anfusahum, atau ketika mereka melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Siapa yang lagi dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang munafik bukan. Tadi ayatnya. Orang-orang bertakwa. Orang bertakwa jika melakukan fahisyah, jika. Berarti ada kemungkinan, tidak ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Dan ini contohnya. Dan ini pelajaran mahal buat kita semua. Ini pelajaran berharga untuk kita semua. Wah, itu bisa terjadi. Bisa terjadi pada diri kita. Dan bisa terjadi pada saudara kita, orang-orang bertakwa. Hadirin yang Allah muliakan. Selanjutnya, setelah kita tahu bahwa ternyata orang yang bertakwa bisa salah juga ya. Pelajaran berikutnya, tapi membedakan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang tidak bertakwa adalah cara merespon. Cara merespon. Orang-orang bertakwa itu tahu bagaimana cara merespon kesalahan. Mereka akan bertobat. Mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan beristighfar yang banyak sekali. Dan meminta serta memohon kepada Allah untuk mengampuni kesalahan mereka. Adapun orang yang bertakwa, mereka akan cuek, mereka akan santai, bahkan mereka banggakan. Dibanggakan. Dan gak ambil pusing. Makanya wanita ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan. Itulah orang-orang beriman. Datang kepada Nabi. Padahal tidak wajib. Padahal tidak wajib. Dan banyak para ulama lebih mengarahkan untuk tidak usah lapor. Cukup taubat saja. Cukup taubat, tidak harus lapor. Tapi wanita ini tidak tenang, jamaah. Dan orang berbeda-beda. Orang berbeda-beda. Pada dasarnya, hukum asalnya tidak perlu lapor. Dalilnya apa? Hadirin yang Allah muliakan. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Baihaqi, Imam Hakim, ijtanibu hadhil qudhurat, jauhilah dosa-dosa ini. Allati nahallahu anha, yang Allah telah larang kalian. Faman alama minha bisyain falyastatir bisitrillah wal yatub ilallah. Barang siapa yang terjatuh ke dalam dosa-dosa tersebut, Jadi barang siapa yang terjatuh ke dalam dosa-dosa tersebut, maka hendaknya dia berlindung dengan sitar Allah Subhanahu wa taala. Artinya ditutup aja. Sitar itu penutup. Sitar itu penutup. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Ditutup. Jangan diceritakan, udah tutup aja. Dan ini juga sesuai dengan hadis Bukhari Muslim. Ketika Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Umatku itu, semua umatku akan diampuni kecuali yang menjaharkan dosa-dosanya. Yang memperlihatkan dan menyampaikan. Wa inna minal mujaharah. Dan di antara bentuk menampilkan dosa, an ya'mala rajulu bilail amalan. Seseorang melakukan sebuah dosa di waktu malam. Tsumma yusbihu. Lalu ketika masuk waktu pagi, qad satarahullahu alaih. Allah udah tutup. Allah udah sembunyikan dosanya. Enggak ada yang tahu dia berdosa tadi malam. Enggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Allah tutup. Allah enggak bongkar. Dia malah ngomong, ya fulan amil tul bari hakata wa kata. Diceritain. Tadi malam saya melakukan ini dan itu, kata dia. Tadi malam saya berzina lah, tadi malam saya minum-minum, tadi malam saya segala macam. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satrallahi alaih. Malamnya dia ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosanya ditutup, paginya dia singkap. Dia singkap penutup tersebut. Jadi ditutup kecuali ada kondisi-kondisi tertentu. Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu. Hadirin yang dibenarkan oleh dalil dan syariat tentu saja. Jadi kok masalah ditutup? Tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan para ulama lain, tapi kalau ada seseorang yang takut sekali dan khawatir dia akan jatuh ke dosa yang sama berikutnya dan berikutnya, maka pada saat itu silakan dia lapor. Dan ini yang dialami oleh wanita dari Juhainah atau dalam riwayat Ghamidiyah. Jadi sekali lagi, sebagian ulama mengatakan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, pada dasarnya tutup aja. Tapi kalau dia takut, dan setiap orang beda-beda jemaah, dia takut sekali. Khususnya dia takut jatuh lagi. Dia kerjakan lagi itu di masa yang akan datang. Maka silakan dia lapor kepada pihak yang berwenang dalam hal ini, hakim syari. Ini yang berkaitan dengan zina. Sekali lagi, ini berkaitan dengan zina. Ya. Jadi itu poinnya. Beliau lapor ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam surat Ali Imran, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang bertakwa bisa melakukan kesalahan, tapi ayatnya enggak berhenti sampai di situ. Dalam ayat 135 Allah katakan, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Dan orang-orang yang apabila melakukan fahisha, dosa besar atau zina, atau menzalimi dirinya sendiri, dia segera mengingat Allah, dan dalam waktu yang cepat dia beristighfar kepada Allah. Itulah orang-orang yang bertakwa dan beriman. Dia tahu bagaimana merespon kesalahan. Kita lanjutkan. Hadis ini menunjukkan bahwa kata sebagian para ulama, lihat bagaimana adab dan kemampuan berbicara yang elegan dan berkelas yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bahasa wanita tersebut. Ya Rasulullah, asabtu haddan fa'akimhu alai. Ya Rasulullah, saya melakukan kesalahan yang konsekuensinya hukuman had. Maka tolong eksekusi saya. Kata Allah, wanita ini gak sebut zina. Padahal boleh aja nyebut itu. Tapi beliau memilih pemilihan kata yang lebih tinggi. Saya melakukan sebuah kesalahan yang konsekuensinya hukuman had, hukuman rajam. Maka tolong eksekusi saya. Ini menarik ya mas kalian. Dimana seorang muslim itu perlu belajar memilih kata dan kalimat ketika berbicara. Gak nyablak, gak ngasal. Ya ini gua. Lo harus terima gua apa adanya. Lo, anda harus belajar. Betul, teman-teman kita menerima kita apa adanya dengan terus memberikan masukan dan nasihat yang positif. Tapi kita juga harus belajar bicara. Jangan kemampuan bicara kita udah 10 tahun ngaji gitu-gitu aja. Bicara itu penting. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, hendaknya berkata yang baik atau diam. Dan berkata yang baik perlu belajar jemaah. Wallahu ta'ala misawab. Kita lanjutkan. Lihat bagaimana respon Nabi SAW. Lihat bagaimana respon Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, mana walinya? Ahsin ilaiha. Fa'idha wada'at fa'tini. Tolong sikapi beliau dengan baik. Dan apabila sudah melahirkan, bawa lagi ke sini. Hadirin Allah muliakan. Kita tahu ada riwayat-riwayat lain tentang kasus ini. Ada wanita Gomidia. Dan ada kejadian juga Maiz. Dari sisi laki-laki ada Maiz. Dan kalau riwayat-riwayat itu kita kumpulkan, itu Nabi SAW menginginkan mereka taubat aja kepada Allah. Gak usah lapor. Gak usah lapor. Udah taubat aja sama Allah. Bahkan di hadis Maiz kan Nabi menghindar. Dalam riwayat yang lain, wanita ini suruh pulang melahirkan. Begitu datang lagi melahirkan, disuruh susuin 2 tahun. Begitu datang lagi setelah 2 tahun, lalu hadisnya disuruh disusuin sampai disapih ya. Disusuin sampai disapih. Setelah datang lagi, setelah disapih, siapa yang bisa ngasuh anak ini kalau engkau meninggal? Cari lagi. Ada ya Rasul, baru dieksekusi. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, kalau ngelihat saudara kita taubat, kalau ngelihat saudara kita melakukan kesalahan, dukung dia untuk selesaikan dengan Allah, bukan dicela, bukan dicaci maki. Selesaikan dengan Allah. Lalu tutup aibnya. Hukum asalnya demikian. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah jamaah. Ini yang perlu kita camkan. Dan kita butuh hadis ini hari-hari ini. Dimana fenomena gampang ngebuka aib orang. Kata Nabi SAW, la yastur abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yawmal qiyamah. Tidaklah seseorang hamba menutup aib hamba yang lain, menutup aib orang lain di dunia. Tidaklah ia lakukan itu kecuali Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Allah akan tutup dosa-dosanya pada hari kiamat. Ini yang harus kita renungkan. Allah akan tutup. Allah akan tutup. Allah akan tutup. Dan riwayat ini bukan hanya satu riwayat. Dalam riwayat ini, waman satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga. Barang siapa menutup aib atau dosa seorang muslim, Allah akan tutup pada hari kiamat. Ini hukum asal. Jika dosanya personal. Kecuali kalau dosanya bisa menzalimi orang lain, kita tahu dia membunuh orang, ya ditutup gitu loh, nasihatin dan seterusnya. Tapi kalau ini dosa personal, udah nggak ada kaitan dengan yang lain, tutup aibnya dan suruh dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tutup aibnya, tidak boleh diumbar. Dan itulah arahan dari Rasulullah SAW. Makanya hadirin Allah muliakan, kalau kita baca surat Al-Hujurat ayat 12, ketika Allah berfirman, wala tajassasu, dan janganlah memata-matai atau tajassus. Dan kita buka tafsir dari tajassus ini, kita akan ketemu keterangan para ulama tafsir. Tajassus itu al-bahthu an aibil muslimin wa auratihim. Tajassus itu adalah mencari aib umat Islam atau orang beriman dan aurat-auratnya. Aib-aibnya, kesalahan-kesalahannya. Itu dilarang dalam Islam. Wala tajassasu. Jangan cari kesalahan orang. Jangan cari aib orang. Jangan cari kekeliruan orang. Kalau Allah takdirkan, kita tahu, nasihati yang baik, tutup aibnya, tutup. Saudaraku, dia punya aib, emangnya kita gak punya aib? Dia lakukan kesalahan, emangnya kita gak pernah buat kesalahan? Oke, kesalahannya fatal. Kita gak pernah melakukan kesalahan fatal selama hidup di dunia. Apa yang kita harapkan di hari kiamat terhadap kesalahan-kesalahan kita tersebut? Kita berharap ditutup oleh Allah. Kita berharap diampuni oleh Allah. Kita berharap Allah gak singkap. Ingat di hari kiamat, yaumatu belas sarair dalam surat At-Tariq. Pada hari itu seluruh rahasia dibongkar sama Allah. Kan kita ingin itu rahasia ditutup rapat-rapat. Kita dapat pengecualian. Maka lakukanlah hal yang sama. Tutup aib saudara kita. Dan ketika kita gak tahu, bersyukurlah kepada Allah. Kita tahu aja, tutup gitu loh. Kita gak tahu, alhamdulillah. Kita gak disibukkan dengan urusan orang. Min husni islamin ma'ritarku umalaya'ni. Di antara kebaikan seseorang, meninggalkan hal yang gak bermanfaat buat dia. Yang bukan urusannya. Urusan kita udah banyak. Jamaah yang Allah muliakan. Allah kan kita tahu dalam hadis, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al 'an arba'. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama apa? Wa'an ilm, wa'an umrihi fi ma afna. Dia akan ditanya tentang umurnya, waktunya, bagaimana dihabiskan. Hadirin, kalau kita jujur sama diri kita, sebelum Allah nanya pertanyaan kedua, ketiga, keempat, rasanya kita enggak bisa menjawab dengan memuaskan pertanyaan pertama ini. Ini baru pertanyaan pertama, kita berantakan. Coba jujur, kita bisa jawab pertanyaan pertama ini dengan bagus? Ketika lo tanya setiap detik dalam kehidupan kita, setiap menit dalam kehidupan kita, dipakai buat apa aja tuh? Apalagi kita tahu dalam hadisnya, pertanyaan yang sangat ditekankan sama Allah, masa mudanya, wa an syababihi, ditanya tentang masa mudanya. Bagaimana dihabiskan? Berapa persen di antara kita bisa jawab itu? Urusan kita aja udah sangat memusingkan kita pada hari kiamat. Lalu kita ngurus aib orang, kita urus urus kesalahan-kesalahan orang. Allah melarang wala tajassasu, jangan jangan punya punya hobi, punya kesukaan itu mencari aib orang. Mencari kesalahan orang, enggak boleh. Al-Hujurat ayat 12. Dan kalau qadar Allah, Allah perlihatkan itu ujian buat kita. Ujian ditutup enggak nih? Ditutup atau disampaikan? Dan Nabi katakan, barang siapa penutup kesalahan dan aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya dan kesalahannya pada hari kiamat. Nggak usah mikirin orang, mikirin diri kita. Dan kalau kita bongkar kesalahannya, jangan salahkan siapapun kalau Allah bongkar kesalahan-kesalahan kita. Dan bisa jadi kita lebih kotor dari orang tersebut. Bisa jadi dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita nggak pernah bertobat terhadap hal itu. Oleh karena itu Nabi SAW udah tobat aja sendiri, bukan seneng, dan Nabi nggak marah-marah, udah tobat lah. Ini yang perlu kita camkan. Dan lihat Nabi panggil walinya, lalu Nabi kata apa? Ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada wanita ini. Kata para ulama, ini menunjukkan tolong jaga baik-baik. Harus dirawat, dilindungi, dibela. Itu penjelasan sebagian para ulama. Ketika Nabi katakan, ahsin ilaiha, tolong berbuat baik dengan wanita ini ya. Siapa wanita ini? Pezina. Tolong jaga, tolong lindungi, tolong bela. Itu. Min alwanir ri'ayah wal himayah wa difa'anha. Didda qalatis su' alladhina yalmizuna wa yagmizuna min ahli, minal ahli wal jiran. Tolong jaga dan bela dia dari ucapan-ucapan buruk kalau itu terlontar dari pihak keluarga dan pihak tetangga atau lingkungan. Itu amanat Nabi ke wali wanita tersebut. Siapa wanita ini? Peraih medali emas Olimpiade? Apa yang dia lakukan? Infak sedekah? Yang dilakukan apa? Qiyamul Lail? Zina. Tapi itu akhlak Nabi SAW. Ada tobat aja. Tapi wanita ini ternyata lebih memilih untuk kembali lagi ke Rasulullah SAW. Ternyata dalam riwayat yang lain, setelah disapih dan ada yang mengasuh, maka mau gak mau Nabi SAW harus mengeksekusi. Maka dieksekusilah rajam. Rajam itu hukuman mati jamaah, dengan batu, bukan batu yang besar dan bukan waktu yang kecil. Tapi hukuman itu penuh dengan syarat-syarat yang ketat, gak bisa sembarangan. Dan bukan saatnya kita bahas, bukan saatnya kita bahas. Itu ada dalam ilmu fikih. Dan mungkin suatu saat kita bisa bahas itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu Umar. Akhirnya wanita ini wafat. Dan Umar berkata, pada saat wanita ini mau disolatkan, tusalli 'alaiha ya Rasulullah. Faqad zanat. Engkau mau mensolati dia ya Rasulullah. Dia telah berzina loh. Lalu Nabi mengatakan, laqad tabat taubatan law kusimat baina sab'ina ahli al-madinah atau baina sab'ina min ahli al-madinah lawasi'atuhum. Umar, beliau ini udah taubat. Kalau taubatnya dibagi-bagikan ke 70 orang Madinah, maka akan mencukupi mereka, akan mengcover mereka. Lihat bagaimana sekali lagi dari seorang yang duduk di kursi pesakitan menjadi seseorang yang yang memiliki amalan yang kalau dibagikan ke 70 ahli Madinah. Ahli Madinah itu siapa jamaah? Ahli Madinah, penduduk kota Madinah itu siapa? Sahabat radhiyallahu taala anhum. Para ahli salat. Para pakar salat, pakar sedekah. puasa. Maka jangan pernah berkecil hati ketika kita jatuh dalam kesalahan. Jangan pernah putus asa ketika kita melakukan sebuah dosa parah. Lihat wanita ini. Tobatnya dipuji oleh Nabi SAW. Dan dibela. Dibela. Dalam riwayat yang lain. Itu ketika eksekusi. Itu darah beliau muncrat ke salah satu sahabat. Dan secara spontanitas sahabat itu mengucapkan kalimat yang kurang elok. Itu Nabi langsung tegur. Dengan teguran ini, dia telah bertobat. Dengan tobat yang apabila dibagi-bagikan ke 70 warga kota Madinah, maka akan mencukupi mereka semua. Jaga lisan kalian. Siapa yang Nabi bela? Ahli tahajud. Siapa yang Nabi bela? Ahli Quran yang menghatamkan setiap 3 hari khatam, 3 hari khatam. Yang Nabi bela adalah pezina. Tapi telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah remehkan taubat, jemaah. Jangan pernah remehkan taubat. Kita yang pendosa. Kita yang enggak pernah menghatamkan Al-Quran selama setiap bulan. Kita yang enggak pernah sholat tahajud membaca satu juz atau setengah juz. Kita enggak punya uang. Udah pendosa enggak punya uang lagi. Sehingga enggak bisa infak sedekah. Jangan berkecil hati. Bisa jadi memang mungkin pintu surga kita bukan dari pintu sholat sunnah, bukan dari pintu puasa-puasa sunnah, bukan dari pintu infak sedekah, tapi dari pintu taubat-taubat dan nasuha. Sebagaimana wanita ini, dari pintu taubat nasuha. Masa gak bisa? Kalau kita gak bisa sholat malam satu juz atau puasa Nabi Daud atau menginfakkan semua hartanya, masa gak bisa nangis penyesalan terhadap dosa-dosa? Ya, nangis, penyesalan. Bukankah inti dari tobat adalah penyesalan? Bukankah wanita ini masuk surga dari pintu taubat? Setelah tauhid tentu saja, setelah iman. Hadis ini harapan. Sebagaimana hadis Ka'ab bin Malik sebelumnya. Lalu Nabi mengatakan, "Wahal wajata afdala min an jadat bi nafsi ila Allah?" Dan apakah engkau melihat ada amalan, ada hal yang lebih baik daripada wanita ini yang telah memberikan dirinya kepada Allah? Yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Ada tobat yang lebih bagus dari itu? Jangan putus asa, jemaah. Masih ada pintu tobat. Tapi tentu saja pertanyaannya, apa yang berani kita korbankan? Apa yang berani kita berikan kepada Allah? Apa yang berani kita serahkan? Wanita ini betul melakukan blunder besar. Tapi sebagai gantinya, beliau serahkan semuanya untuk Allah Jalla wa'ala. Apa yang terjadi? Level beliau seperti 70 sahabat di kota Madinah. Ini yang perlu kita camkan dan ini yang perlu kita renungkan. Semoga bermanfaat dan memotivasi kita, khususnya orang-orang yang melakukan blunder, melakukan kesalahan, atau punya orang-orang terdekat yang sedang melakukan kesalahan fatal atau baru saja melakukan kesalahan fatal. Jangan pernah putus asa. Pintu tobat masih terbuka. Sampai nyawa berada di kerongkongan atau matahari terbit dari barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.